Mami, ya. Iya. Lagunya. Langsung. Lagunya apa, Mas? Sapu tangan, Dik. Sapu tangan, Dik. Kalau gitu silakan maju. Hadirin, kami mau tepuk tangan yang meriah untuk Mami Slamet. Sapu tangan yang dulu terima dari kekasih, pada masa dahulu berdua pertama. Sapu tangan yang harum bau menawan hatiku, pada masa dahulu berdua pertama. Kami mohon tepuk tangan untuk Mas Koko dan teman-teman. Mas Gunun. Sapu tangan yang dulu kuterima dari kekasihku, pada masa dahulu bersama. Salam Sapu Tangan dihadirkan dengan mantap oleh Mas Mami